Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين عزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Sarahi Kitab Tauhid. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari sahabat Ibn Abbas mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beribu-ibu qala beliau mengatakan man ahabba fillah wa abghadha fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa wala fillah wa ada fillah, berloyalitas karena Allah subhanahu wa ta'ala, memusuhi pun karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa innama tunalu wilayatullah bidzalika, sesungguhnya didapatkan loyalitas, kecintaan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab tersebut. Walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kasurat salatuhu wa saumuhu hatta yakunu kadhalik. Seorang hamba tidak akan mendapatkan lezatnya keimanan walaupun banyak sholatnya, banyak puasanya, sampai melakukan seperti itu, sampai cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad sarat amatul amatu mu'akhatin nas ala amri dunya salamatullah, dan kebanyakan persaudaraan manusia sekarang ini terhadap urusan-urusan dunia. Wadhalika la yujdi 'ala ahli syai'a, yang demikian itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada orangnya. Rawahu Ibnu Jarir, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Wa qala Ibn Abbas bi qawlihi ta'ala wa taqattu'at bihimul asbab qala al-mawaddah. Dan berkata Ibn Abbas dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala wa taqattu'at bihimul asbab, dan terputuslah segala sebab-sebab yang dimaksud dengan al-asbab qala al-mawaddah, yaitu kecintaan. Terputuslah kecintaan di hari kiamat nanti. Ini bagi yang kecintaannya dibangun karena dunia. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, man ahabba fillah ay ahabba al-mu'minina min ajli imanihim billah, barang siapa yang mencintai karena Allah, mencintai di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya ahabba al-mu'minin min ajli imanihim billah, mencintai kaum mukminin dikarenakan keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara umum, hendaklah kita mencintai kaum mukminin. Dan kecintaan mereka terhadap kaum mukminin, kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikarenakan keimanan yang ada pada mereka. Sehingga hendaklah kita pun mencintai kaum mukminin. Dikatakan mereka adalah awliya Allah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan siapa wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada rasa khawatir kepada mereka. Dan juga mereka tidak bersedih hati. Kemudian Allah jelaskan siapa mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Itu adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dan bertakwa. Bukanlah wali Allah itu orang yang bisa terbang di udara, berjalan di atas air. Ini bukan ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, إِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يَمْسِي عَلَى الْمَا وَيَتِرُ فِي الْهَوَى وَلَا تُصَدِّقُ حَتَّى تَعْلَمُ مُتَابَعَتَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Kalau kau melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air. Yes. Ilmu apa ini? Napak apa? Sancang. Atau engkau bisa, atau engkau melihat seseorang yang terbang di udara. Janganlah engkau benarkan dia. Bisa jadi ini bantuan-bantuan apa? Syaitan. Bantuan-bantuan jin. Jangan engkau benarkan dia sampai engkau ketahui sejauh mana mutaba'ahnya, mengikutinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia benar-benar orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar konsisten dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya, kita saksikan ada perkara-perkara yang dia lakukan di luar kebiasaan manusia biasanya, bisa jadi di karomah. Karomatul awliya. Ya. Ini maklum, masyhur dalam kitab-kitab para ulama ada karomah awliya. Ya. Tapi bagi siapa? Wali yang mana? Nah, awliya Allah, wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang mengaku-ngaku sebagai wali, ya, saya wali Allah, saya wali Allah. Nah, kita bisa menilai ketika seorang mengaku-ngaku demikian, berarti, nah, orang ini ada sifat ujub, sifat kibar. Nah, si yang mengaku-ngaku wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ketika menyaksikan demikian, ya, orang yang mengaku sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala, tapi sholatnya pun jarang, bahkan tidak sholat, ya, dengan alasan sholat saya di Mekah, ya, walaupun saya di sini diam, tapi saya sedang sholat di Mekah. Misalnya. Kemudian ada perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia. Ya. Seperti yang disebutkan tadi, bisa berjalan di atas air, terbang di udara. Jangan kita benarkan. Dia bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wali ada dua. Ada wali Allah, wali syaitan. Tinggal dua pilihan tadi. Kalau bukan wali Allah, wali siapa? Wali syaitan. Nah. Ya. Itu bukan karomah. Tapi bisa jadi itu bukan sihir yang dia lakukan. Nah. Tapi kalau orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, konsisten dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah berikan kelebihan-kelebihan di luar kebiasaan manusia, bisa jadi ini adalah karamah. Ya. Adapun kalau orang yang kurang keimanannya, bahkan mungkin tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan, kedurhakaan, kebid'ahan, kekafiran, kesyirikan, kemudian dia memiliki kebiasaan di luar manusia biasanya, bisa ini adalah sihir. Nah, bukan karomah. Kembali kepada hadis yang kita bacakan tadi. Barang siapa yang mencintai karena Allah, mencintai di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai kaum mukminin dikarenakan mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mencintainya karena dunia. Nah, wa wala fillah ay wala al-mu'minina binusratihim wa ihtiramihim wa ikramihim. Jadi barang siapa yang benci yang mencintai karena Allah wa abghadha billah dan juga membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Membenci orang-orang kafir, membenci orang-orang munafiqin, membenci orang-orang yang senang dalam kemaksiatan-kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan perkara-perkara dunia. Ya. Bukan dikarenakan mereka memukul kita. Nah. Atau bukan dikarenakan mereka menghalang-halangi kita. Atau bukan dikarenakan mereka menzalimi kita. Ya. Kebencian kita kepada orang-orang kafir dan sejenisnya. Bukan dikarenakan perkara-perkara tadi. Ya. Kenapa dikarenakan? Perkara-perkara tadi sifatnya kebencian yang merupakan tabiat manusia. Ya. Kita benci ketika ada orang menzalimi kita. Tabiat manusia. Nah. Dan ketika ada orang menzalimi kita, walaupun mukmin ataupun kafir, ya, tabiat manusia benci kepada orang menzaliminya. Nah. Dan kebencian semacam ini bukanlah kebencian yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadah. Ya. Jadi sekali lagi, kita benci kepada orang kafir bukan dikarenakan mereka menzalimi kita, bukan pula dikarenakan mereka memukul kita, bukan. Akan tetapi kebencian kita kepada orang kafir karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah membenci mereka, maka kita pun harus membencinya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun benci dikarenakan mereka menzalimi kita, memukul kita, ya kebencian yang wajar-wajar saja, tabiat manusia. Bahkan ya, walaupun yang melakukannya orang mukmin, kadang-kadang tabiat manusia pun benci ketika ada seorang yang menzalimi kita. Walaupun yang menzalimi seorang mukmin. Ya. Sehingga sekali lagi, kebencian yang sifatnya seperti tadi tidak berkaitan dengan perkara ibadah. Ya. Tapi kebencian kita kepada orang kafir ini merupakan ibadah, sehingga bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala membenci mereka. Ya. Wa wala fillah ay wala al-mu'minina bi nusratihim wa ihtiramihim wa ikramihim. Berloyalitas karena Allah Subhanahu wa taala, maknanya berloyalitas kepada kaum mukminin dengan membela mereka, menghormati mereka dan memuliakan mereka. Nah, ini makna wala fillah, berloyalitas. Nah, sifat wala kepada kaum mukminin karena Allah Subhanahu wa taala dengan membela mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka. Wa abghadu fillah ay abghadu al-kuffar wal-fasiqin li mukhalafatihim li rabbihim. Benci karena Allah membenci orang-orang kafir, orang-orang fasik dikarenakan mereka menyelisihi Rabb mereka. Nah. Wa 'ada fillah, dan barang siapa ya 'ada fillah memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Ay adhar al-adawata lil-kuffar, menampakkan permusuhan kepada orang-orang kafir. Bil-fi'li, dengan perbuatan. Kajihadihim wal-bara'ati minhum, seperti jihad melawan mereka dan melepas diri dari mereka. Nah, dan nakal kita menampakkan, ya, permusuhan kita kepada orang-orang kafir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan terang-terangan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ini dia mereka menampakkan, ya, permusuhan kepada orang-orang kafir. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bughdha ila yaumil qiyamah hatta tu'minu billah. Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kami mengkufurinya. Kami mengkufur kalian. Dan telah nampak di antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Nah, sampai tegaknya hari kiamat, ya, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdha ila yaumil qiyamah hatta tu'minu billah. Telah nampak di antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Nah, sebelum kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita menampakkan. Ya. Bahkan hendaknya kita membuat jengkel orang-orang kafir. Ya. Dengan cara apa? Dengan semangat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana perbuatan yang kita lakukan ini membuat jengkel orang-orang kafir. Nah, ketika seorang muslim konsisten dengan keislamannya, melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan Islam, orang-orang kafir jengkel. Ya. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyaghidu bihimul kuffar. Ya. Untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Nah, jangan sebaliknya. Seorang mukmin membuat senang orang-orang kafir dengan perbuatan-perbuatannya yang mengikuti gaya hidup orang-orang kafir. Beribadah seperti ibadahnya orang-orang kafir. Melakukan adat, tradisi, kebiasaan-kebiasaan seperti tradisi orang-orang kafir. Merayakan hari-hari besar orang-orang kafir. Senang orang kafir. Tidak boleh kita membuat senang mereka. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyaghidha bihimul kuffar, membuat jengkel, membuat marah orang-orang kafir. Dengan cara apa? Ya. Dengan kita menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetap membuat marah, membuat jengkel orang kafir pun dengan bimbingan syariat. Ya. Bukan dengan melakukan pengeboman di sana di sini. Nah, bukan dengan melakukan pembantaian-pembantaian. Bukan dengan cara itu. Tapi dengan cara kita berpegang teguh terhadap Islam, melaksanakan Islam dengan sebenar-benarnya, konsisten dengan sunnah Nabi SAW, dengan ini membuat jengkel orang-orang kafir. Kenapa? Dikarenakan ketika kaum muslimin berpegang teguh dengan keislamannya, mengamalkan sunnah Nabi SAW, tidak ada celah bagi orang-orang kafir untuk mengganggu kaum muslimin. Untuk menyesatkan kaum muslimin. Padahal cita-cita yang paling tinggi orang-orang kafir membuat murtad kaum muslimin. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taghdha anta yahud wala nasara hatta tattabi' millatahu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, ini inti dakwahnya mereka supaya kaum muslimin murtad dari agamanya, mengikuti agama mereka. Nah, wala yajaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka, orang-orang kafir Yahudi, Nasrani, senantiasa memerangi kalian. Yeah. Sampai kapan? Sampai kalian murtad dari agama kalian, kalau mereka mampu melakukannya. Yeah. Terus perang. Nah, baik perang yang sifatnya fisik ataupun perang urat saraf, ya. Nah, dengan melontarkan syubhat-syubhat, ya, atau syahwat-syahwat supaya kaum mukminin, nah, mereka mengikuti syahwat-syahwatnya, yang dengan itu mudah bagi mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Nah, sehingga hendaklah kita menampakkan permusuhan kita kepada orang-orang kafir. Ya. Dengan membela kaum mukminin. Nah, dan juga, ya, dengan konsisten dengan sunnah Nabi SAW, melawan mereka, berjihad melawan mereka. Ya. Baik, berjihad dengan penjelasan-penjelasan, dengan tulisan-tulisan, atau dengan badan. Ya. Kalau diperlukan. Ya. Wilayatullah, walayatullah, bifathil wawi. Wa, walayatullah. Jangan difatahkan wawunya. Dikatakan kalau dikasrahkan, wilayatullah, wilayah, wilayah kekuasaan artinya. Tapi kalau walayah, artinya kecintaan. Ya. Loyalitas. Tawallihi li'amdihi bin nusrati wal mahabbah. Allah akan berikan loyalitasnya kepada hambanya dengan membelanya dan mencintainya. Ya. Orang yang tersifat dengan sifat-sifat tadi, cinta karena Allah, benci karena Allah, berloyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, maka akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab itu. Ta'mul iman, yang dimaksud dengan lezatnya keimanan, ay dawqul iman wa ladzatuhu wal farhu bihi. Nikmatnya keimanan, lezatnya keimanan, kebahagiaan dengan keimanan. Nah, orang yang memiliki sifat-sifat tadi akan merasakan lezatnya keimanan. Walan yajida amdu ta'mal iman wa in kasrat salatuhu wa sawmuhu hatta yakunu kadhalik. Seorang hamba tidak akan merasakan lezatnya keimanan walaupun banyak salatnya, banyak puasanya, sampai memiliki sifat tadi, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan telah dijelaskan, cinta dan benci karena Allah ini merupakan salah satu ikatan iman yang paling kuat. Nah, awsaq urul iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'akhatun nas, persaudaraan manusia. Di mana Ibn Abbas mengatakan, di mana kebanyakan persaudaraan manusia ini dibangun karena urusan dunia, bukan karena Allah, bukan juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ta'akhihim wa mahabatu ba'dihim li ba'din. Ya. Persaudaraan mereka, saling mencintai sebagian mereka dengan yang lainnya, dibangun ala amri dunia, di atas urusan dunia. Ayah li ajli dunia, dikarenakan dunia. Wa ahabuha wa ahabu li ajliha. Ya. Mereka mencintainya dan mencintai yang lainnya, dikarenakan dunia. Ini kebanyakan kecintaan, persaudaraan yang terjadi pada sekarang ini. Nah, karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang sekali orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat, berikan karunia kepadanya. Nah, وَذَلِكَ أَيَا الْمُؤَاخَةُ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا لَا يَجْدِي عَلَىٰ أَهْلِ الشَّيْءَ. Ya, demikian itu, persaudaraan karena urusan dunia, la yajdi ala ahli syai'a, ala yanfa'uhum aslan bal yadurruhum. Ya, tidak memberikan manfaat kepada mereka sama sekali. Bahkan memudaratkan mereka. Ya. Kalau saling mencintai, saling bersaudaranya karena dunia, saling bersahabat, saling berteman karena dunia, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Bahkan sebaliknya, memberikan apa? Mudarat. Ya, terjelaskan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana teman-teman dekat di hari kiamat nanti saling bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Al-akhila'u yawma idin ba'duhum li ba'din adu ila al-muttaqin. Teman-teman dekat, ya, di hari kiamat nanti sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. yang pertemanannya dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bermanfaat. Adapun pertemanan yang dibangun karena dunia akan saling bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Bahkan bukan hanya pertemanan saja, kekeluargaan saja. Nah, anak, istri, nah. Kalau bukan di jalan Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di akhirat pun akan jadi musuh satu dengan yang lainnya. Nah. Innama amwalukum wa auladukum aduwwul lakum fahdharuhum. Semua harta kalian, anak-anak kalian, ya, musuh bagi kalian, beradalah kalian. Bisa jadi menjadi musuh di akhirat nanti. Ya. Kalau kecintaan kita kepada mereka, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena urusan dunia. Nah. Al-Mara Ijmalil Al-Athar, makna global, athar yang kita bacakan tadi. Yasir ibn Abbas radhiyallahu anhuma al-asbab allati tujibu mahabbata Allah li'abdihi wa nusratihi lahu fi mahabbati awliya'illah. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma membatasi sebab-sebab yang menyebabkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya. Pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya di dalam mencintai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wabudu a'da'ihi dan membenci musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini adalah sebab mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita cinta karena Allah. Mencintai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Membenci musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya. Ya, jangan sampai kita membenci wali-wali Allah. Ya. Para ulama rabbaniyun, mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Para sahabat, mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita membenci mereka. Membenci para sahabat, membenci para ulama, membenci para ahli hadis. Kalau kita membenci mereka, berarti kita membenci wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya, kalau membenci wali Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah umumkan peperangan kepadanya. Man ada li waliyan, faqad adantuhu bil harbi. Allah mengatakan dalam hadis Qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku, ya, maka sungguh aku umumkan peperangan kepadanya. Sehingga orang yang memusuhi wali Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung menantang perang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang memusuhi para sahabat, membenci para sahabat secara langsung menantang perang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti hanya orang-orang Syiah, Rafidhah. Ya. Mereka membenci para sahabat. Membenci Abu Bakar, membenci Umar, membenci Utsman, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Karena mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, membenci mereka berarti menantang perang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Allah menyatakan dalam hadis Qudsi tadi, barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan peperangan kepadanya. Nah, kadang-kadang sebagian kaum ini terbalik. Yeah. Sebagian di antara mereka membenci wali-wali Allah. Membenci orang yang dia konsisten terhadap sunnah. Yeah. Membenci orang yang mengamalkan sunnah. Dan dia senang kepada orang-orang kafir. Bahkan menjadi panutannya. Ya. Nama-nama orang kafir. Fulan, fulan, fulan. Ya. Padahal, tidak semestinya kaum ini demikian. Nah. Dan dianjurkan, tatkala kita mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengatakan, Anna uhibbuka fillah. Saya cinta kepadamu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ini dianjurkan kalau kita lihat seorang ini, Masya Allah, dia takwa kepada Allah. Semangat dalam melaksanakan ibadah. Semangat melaksanakan sunnah Nabi SAW. Semangat talabul ilmi. Kita cinta kepadanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka, hendaklah kita mengucapkan kepadanya, Ana uhibbuka fillah. Nah. Dan ketika kita mendengar ucapan demikian, seorang yang menyatakan kecintaannya karena Allah kepada kita, kita jawab, Ahabakallahu alladhi ahbabtani fi. mudah-mudahan Allah mencintaimu, ya, karena engkau telah mencintaiku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, mendoakannya supaya Allah subhanahu wa ta'ala pun mencintainya. Nah, وإظهار هذه المحبة وهذه العداوة علانية بمناصرة المؤمنين ومقاطعة المجرمين وجهادهم. Ya. Dan juga menampakkan kecintaan dan permusuhan ini dengan terang-terangan. Ya. Kecintaan kita kepada kaum mukminin tampakkan dengan terang-terangan. Dengan cara apa? Dengan cara membela kaum mukminin. Nah, memuliakan mereka, menghormati mereka. Dan juga kebencian kita, permusuhan kita kepada orang-orang kafir, hendaklah kita tampakkan. Wa muqata'atul mujrimin, dengan memutuskan, ya, hubungan dengan orang-orang yang mujrimin. Nah, orang-orang yang selalu berbuat dosa, orang-orang kafir, wa jihadihim, dan juga memerangi mereka. Ya, tampakkan permusuhan kita kepada mereka. Memerangi orang-orang kafir, nah, kalau bisa dengan senjata, dengan senjata. Ini kalau seandainya ada al-jihad yang syariatkan. Ya. Nah. Dan tidak sembarangan dalam masalah jihad ini. Tidak perorangan yang melakukannya. Ya. Dia berada orang kafir, hendaklah dengan penguasa. Nah. Atau jihad lawan mereka dengan tulisan-tulisan, dengan penjelasan-penjelasan. Nah. Propaganda-propaganda yang dilakukan orang-orang kafir misalkan. Memberikan subhat-subhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama, dibantah dengan tulisan-tulisan. Ini pun merupakan jihad. وَيَذْكُرُ أَنَّهُ لَنْ يَذُوقَ الْإِيمَانَ وَيَتَرَدَّدَ بِطَعْمِهِ مَنْ لَا يَتَسِبُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَثُرَتْ عِبَادَتُهُ. Jadi dapat menyebutkan bahwasanya tidak akan merasakan lezatnya keimanan. Ya. Dan tidak bernikmat-nikmat dengan lezatnya keimanan barang siapa yang tidak tersipati dengan sifat-sifat tersebut. Walaupun banyak ibadahnya. Ya. Walaupun banyak sholatnya, banyak puasanya. Tapi kalau tidak memiliki sifat tadi. Tidak mencintai karena Allah, tidak membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan merasakan lezatnya keimanan. Nah, walaupun dia banyak sholatnya, banyak puasanya. Seorang muslim yang dia banyak sholat, banyak puasa, banyak ibadahnya, tapi tidak ada sifat al-wala wal-baro. Nah, masih ada kecintaan kepada orang-orang kafir, bahkan sebaliknya ada kebencian kepada kaum mukminin yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka dia akan merasakan lezat dan manisnya keimanan. ثم يذكر ابن عباس أن هذه القضية قد انعكست في وقته وصار الناس يتهابون ويبغون ويباغضون من أجل الدنيا. Kemudian Ibn Abbas menyebutkan bahwasanya perkara ini telah terbalik pada zamannya, pada waktunya, sehingga manusia mereka saling mencintai dan saling membenci dikarenakan dunia, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pada zaman Ibn Abbas. Ya. Sudah demikian keadaannya. Apalagi pada zaman kita. Dia semakin jauh dari zaman kenabian. Nah, pada zaman Ibn Abbas saja, sudah banyak orang-orang yang saling mencintai, saling membencinya karena dunia. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, وَهَذَا لَا يَنْفَعُهُمْ بَلْ يَدُرُّهُمْ. Dan kecintaannya semacam ini, cinta, benci karena dunia, tidak memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun. Bahkan sebaliknya memberikan mudarat kepada mereka. Ya. Sekali lagi cinta, benci kita hendaklah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Sehingga kalau kita cintanya karena Allah. Ya. Menghasung kita. Nah. Ketika seseorang terjatuh kepada kesalahan. Untuk mengingatkannya dengan cara yang baik. Dengan cara yang hikmah. Dikatakan kita mencintainya. Karena Allah. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Summa basara hadhihi al-ayah al-karimah. Kemudian Ibn Abbas menafsirkan ayat yang mulia ini. Wa taqattu'at bihimul asbab. Dan terputuslah. Ya. segala sebab-sebab bi anal murad biha anal mahabbah allati kanat bainahum fid dunya taqattu'at bihim yaumal qiyamah wa khanatuhum. Ya, bahwasanya yang dimaksud kecintaan yang ada di antara mereka di dunia, nah, terputus di hari kiamat. Nah, wa khanatuhum, dan mengkhianati mereka. Ya. Sekali lagi, kecintaan yang dibangun karena dunia. Ya. Urusan dunia, bukan urusan agama. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berteman dengan si fulan, karena si fulan banyak harta yang didekati. Nah. Berteman dengan si fulan, dikatakan si fulan ini baik kepada saya, suka berikan harta, berikan hadiah, karena dunia. Nah. Berteman dengan si fulan ini dikatakan membantu saya. Ya. Dalam urusan-urusan dunia. Nah, sementara tatkala ada orang yang menasehatinya, dia benci. Ya. Padahal orang yang menasehatinya ini hendaklah kita cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, ya, ketika ada orang yang membantu dalam urusan-urusan dunia, dia cinta kepada si fulan tersebut. Nah, tapi ketika si fulan yang membantu dalam urusan dunia ini, ya, menasihatinya, ya, dia benci dikatakan menasihati tadi. Maka kecintaan yang semacam ini bukanlah kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan bencinya pun bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi benci cintanya karena urusan dunia. Ya. Yang semacam ini akan terputus di hari kiamat nanti. Dan akan mengkhianatinya. Ya. Tidak bisa saya membantu. Tidak bisa saling menolong. Nah, ahwaja ma kanu ilaihi. Padahal pada waktu yang dia sangat membutuhkan pertolongan, bantuan temannya. Nah, di hari kiamat nanti kita sangat membutuhkan pertolongan, sangat membutuhkan bantuan. Sementara teman-teman dekat, ya, yang saling mencintai di dunianya, tapi karena urusan-urusan dunia, di akhirat nanti dia bisa membantu, dia bisa menolong. وَتَبَرْوَعَ بَعْدُهُمْ مِنْ بَعْدٍ, dan sebagian mereka berlepas diri dari sebagian yang lainnya. Tidak mau membantu, berlepas diri. Nah, اتَبَرْوَعَ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا وَرَوَعُوا الْأَذَابُ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Ketika ya, orang yang diikuti berlepas diri. Nah, daripada orang-orang yang mengikutinya, saling berlepas diri sedangkan yang lainnya. Dan mereka melihat adab. Dan terputuslah. Ya, kecintaan di antara mereka. Tidak saling membantu, tidak saling menolong. Padahal mereka sangat membutuhkan pertolongan. Nah. Lama kanat hadil mahabbatu fi ghairillah. Ketika kecintaannya ini. Ya, kecintaan dikarenakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bermanfaat. Tapi kalau cinta kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan bermanfaat di akhirat nanti. Nah, akan bermanfaat di akhirat nanti. Ya, bisa menjadi syafaat satu dengan yang lainnya. Saling membantu, saling menolong. Ya, kalau kecintaannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.